哎呀，我为要是有上那的人别拍哟awara-awara kena melawan kesir prajurit buang pali waro buka biwa dari gua ayo tekitu sumanan saya kelawan yang mundur bangkit tadi pari lapar kita dewa lo tujuh yang kemari kanan mesotan prajurit sama ayo. We'll be right back.